yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Ku yang dulu engkau sayangi, kenapa kau tinggal pergi? Yang kata Ooh.